بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا، kita akan lanjutkan kajian kita masih bersama dengan kitab Al-Fathul Qawi Al-Matin, meneruskan penjelasan dari hadis yang pertama sampai pada perkataan muallif mengarang kitab ini hafizahullah ta'ala. Qawluhu innamal a'malu binniyat, sabda Nabi SAW innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu binniyat, berdasarkan dengan niat. Innama adadu hasr, innama itu adalah adadul hasr, media untuk membatasi, ya, sebuah alat. Innama itu sebuah alat untuk pembatasan. Wa al al-falam ini fil a'mal kila innaha khasah fil qurab. Qurab jamak dari qurbah, ya. A'mal di sini innamal a'mal digunakan kalimat innama untuk membatasi bahwasanya amal di sini khas bagi qurbah, bagi amal yang itu merupakan amal yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan amal yang amah, yang umum, tapi amal yang khusus berupa ibadah, kebaikan. Bukan amal yang mungkin amal yang mubah atau mungkin di sana ada amal yang buruk dan ada amal yang baik. Yang dimaksud di sini adalah amal yang baik, ya, ibadah. Sehingga dalam hadis ini digunakan kalimat in nama untuk pembatasan, bahwa bukan maknanya kalau antum belajar ilmu usul fiqh alif wal lam al sini mu'arraf bi alif wal lami itu bisa menunjukkan keumuman. Bisa menunjukkan umum. Baik itu berupa jamak atau mufrad. Sebenarnya innal insana lafi khusr. Innal al insan. Al insan di sini alif wa lam menunjukkan keumuman bahwa semuanya manusia itu dalam keadaan merugi. Tapi dikatakan di sini al di sini alif lam ini bukan untuk menunjukkan keumuman, tapi untuk pembatasan dengan adanya apa kalimat innama. Pembatasannya dalam masalah apa? Bahwa amal di sini bukan amal secara umum, tapi amal yang berupa kebaikan. Bukan amal yang mubah, bukan amal yang buruk, tapi amal kebaikan. Supaya tidak ada orang berdalil innamal a'malu binniyat, bahwa semua amal itu berdasarkan dengan niatnya. Amal buruk kalau niatnya baik bisa menjadi baik. Ya toh? Nah, amal buruk kalau didasari dengan niat yang baik bisa jadi baik. Seperti contohnya uang hasil dari ghulul, dari korupsi. Ya toh? Saya tidak korupsi ini, tapi tujuannya untuk membantu kaum muslimin. Mengangkat kefakiran mereka dengan harta yang saya ambil dari hasil korupsi ini. Gitu. Amalnya baik atau buruk? Buruk. Niatnya baik atau buruk? Baik. Tapi apakah kemudian yang dimaksud dalam hadis ini Seperti itu, tentu saja tidak. Bahwa amal yang baik, amal yang soleh harus disertai dengan niat yang soleha pula. Sebagaimana niat yang soleha harus disertai dengan amal yang soleh. Begitu. Tidak ada dalam Islam itu menghalalkan segala cara. Ya, begini. Jadi inna khasatun fil qurab. Bahwasanya amal di sini adalah amal yang khusus, amal kebaikan. Wa qila innahal umum fi kulli amal. Kemudian dikatakan pendapat yang lain bahwasanya amal di sini adalah umum fi kulli amal, pada setiap amal. Fa makana minha qurbatu usiba wa alayhi fa'il. Maka apabila di antara amal tersebut adalah amal qurbah, amal kebaikan, usiba alaihi fa'iluhu, maka mendapatkan pahala pelakunya, atasnya. Wa makana minha min umuril adati kal aklu syurbi wan naumi fa inna sahibah yusabu alaihi idza nawa bihi at-taqawi ala ta'ah. Dan apabila di antara amal tersebut, di antara perkara-perkara yang adat, yang merupakan adat kebiasaan seperti makan, minum, naum, fa inna sahibah, maka sungguhnya pelakunya yusabu alaihi, mendapatkan pahala atasnya. Idza nawa bihi taqawi, kalau dia meniatkan dengannya apa? Dalam rangka untuk menguatkan al-qa'ah, dalam rangka untuk menguatkan dalam menjalankan ketaatan. Itu amal mubah. Amal buah bisa menjadi berubah, bisa berubah menjadi ketaatan kalau disertai dengan niat yang saleh. Ya, seperti contohnya saya bekerja. Bekerja itu ya perkara yang mubah. Tijarah namanya, dagang di pasar. Tapi niat saya untuk apa? Saya punya kewajiban untuk menghidupi, memberikan nafkah kepada anak istri saya. Ini kewajiban yang harus saya lakukan. Maka saya melakukannya dengan apa? Berdagang. Nah, berdagang ini akhirnya menjadi apa? Kalau saya niatkan tujuannya untuk memberikan apa kepada anak dan istri saya, menjadi keutamaan. Sehingga hasil dari berdagang saya itu bisa menjadi sedekah. Ya, bisa menjadi sedekah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata ja'al fi imra'atika sadaqah." Apa yang kamu berikan ke mulut istrimu adalah sedekah. Bagaimana? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi bid'atikum sadaqah." Pada kemaluan salah seorang di antara kita ada sedekahnya. Para sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ajru syahwat Allah yakul lahu ajrun. Jam datang syahwat. Dari sini kita bisa mengambil bahwa yang namanya menggauli istri atau mengumpul istri itu aslinya hukumnya mubah. Tapi kalau niatnya dalam kita apa? Untuk menjaga kehormatan dia dan istrinya, untuk mendapatkan anak yang saleh, maka berubah menjadi ibadah. Itu kalau perkara yang mubah. Jadi maknanya di sini kita bisa membatasi bahwa amal soleh, amal yang baik itu masuk dalam makna hadis innamal a'malu, dan juga amal yang mubah. Tapi amal yang buruk tidak masuk dalam makna hadis ini. Ya, amal apa? Amal buruk tidak bisa berubah menjadi baik kalau disertai dengan niat yang baik. Tidak. Amal yang baik disertai dengan amal yang baik maka menjadi baik pula. Taib wal alif wal lamu bi niyat badlan minad dhamir, sebagai pengganti alif wal lam di sini bi niyat, an niyatu ini sebagai pengganti dari dhamir ha, ai al a'malu bi niyatiha, amal itu sesuai dengan niatnya. Wa muta'alliqul al jar wa majrur ha bi niyat, pak di sini ya pak, terus jar di sini ya, mahdufun taqdiruhu mu'tabaratun. Nah, kemudian ada yang dimahdufkan, ada yang dihilangkan di sini, dan ditakdirkan di ditakdirkan, diperkirakan begitu, kalimat yang dihadaf ini yang dihilangkan adalah mu'tabaratun, ay annal a'mala mu'tabaratun bi niyyatiha. Annal a'mala mu'tabaratun bi niat, itu diiktibarkan, dianggap sebagai suatu amalan itu sesuai dengan niatnya. Jadi ini kalau belajar ilmu balaghah semuanya dipelajari, dan ilmu ma'ani terutama masuk dalam ilmu ma'ani. Nah, ini ilmu yang jarang sekali ini dipelajari ini, karena terlalu jelimet, terlalu dalam, terlalu detail sekali. Orang yang paham tentang ilmu nahwu, kemudian ilmu sharaf, ilmu balaghah, baru bisa mempelajari ilmu ma'ani. Ma'ani kalimat seperti ini, an-niyat, an-niyatu, kemudian alif walam disini sebagai mati hak damir wan mahduf, takdiru mu'tabaratun, dan seterusnya. Ini kan harus betul-betul paham tentang masalah makna, ya, mana yang dihadapkan, mana yang ditambahkan, seperti itu. Wa niyatu fil lughah, niyah fil lughah, al-qasdu, niyah, dalam makna bahasanya adalah al-qasdu, niat atau kehendak. Wa ta'ti li tamyizi bain al-ibadati, niat ini datang untuk membedakan antara ibadat-ibadat yang ada. Katamyiz fardin an fardin, seperti membedakan antara kewajiban dengan kewajiban yang lainnya. Aw fardin an nafalin, dari kewajiban dengan nafal, seperti contohnya saya masuk sebuah masjid, imam sedang sholat, sholat 4 rakaat, sholat asar. Baik, saya masuk. Sama-sama sholat fardu ya. Masuk ke masjid, ada imam sholat sedang mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian ini datang belakangan, jamaah sholat apa? Asar. Ini datang belakangan, ikut sholat bersama dengan jamaah tersebut. Sama-sama berjamaah, sama-sama waktunya, tapi dibedakan oleh niatnya. Karena orang yang masuk tadi itu sholat duhur, ya, dia seorang musafir. Ya, seorang musafir, kemudian belum sholat duhur dan asar, akhirnya dia takhir. Sholat itu takhir kan? Imam dan makmumnya sholat apa? Sholat asar. Yang ini yang datang belakangan ini masbuk ini, sholat apa? Sholat duhur. Yang membedakan apa? Niatnya. Ya, atau membedakan antara fardhu dan nafilin. Ya, antara fardh dan nafal. Ya, contohnya apa? Ada sholat tarawih, imam sholat tarawih. Datanglah masbuk, betul? Datanglah masbuk, kemudian si masbuk ini belum sholat apa? Belum sholat isya, belum sholat isya. Sementara imamnya sholat tarawih. Tapi imamnya sholat tarawih, nafalan. Masbuk ini sholat apa? Isya fardhan. Sebagaimana dilakukan oleh siapa? Sebagaimana dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Sholat bersama dengan Nabi SAW sebagai makmum, gitu. Kemudian pulang ke kampungnya, jadi imam di sana. Sholatnya apa? Nafilan. Bersama dengan Nabi sholat apa? Fardh. Kemudian pulang ke kampung, dia menjadi imam. nafilan, tapi makmumnya apa? Sholat wajib. Ini yang membedakan di antara ini semuanya sama. Sholatnya ya sholat itu sama. Tapi yang membedakannya adalah niat. Begitu. Wa tamyizul ibadat al-adat kal-ghusli min al-janabati wal-ghusli tabarruti wa tanadufi. Membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan, seperti kal-ghusli min al-janabah. Mandi janabah. Sama-sama mandi. Tapi yang satu niatnya untuk janabah, yang satu hanya sekedar untuk membersihkan diri aja. Walaupun sulit berat untuk mendinginkan diri dan untuk membersihkan, sama-sama mandi. Tapi karena yang satu untuk janabah, maka hukumnya wajib begitu. Ibadah yang satu hanya untuk mendinginkan badannya karena datang musim panas, ini tidak mendapatkan pahala. Nah, hanya sekedar kebiasaan saja. Yang membedakan di antara keduanya apa? Ya niatnya. Wa qawluhu wa innama li kulli imri'in ma nawa. Bahwasanya bagi setiap orang itu ma nawa, apa yang dia niatkan. Bahwasanya apa? Pahala, balasan bagi seorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhbaru anna la yahsul lahu min amali illa ma nawa. Ini ikhbar dari Rasulullah mengabarkan bahwasanya tidak, dia tidak mendapatkan dari amalnya, mendapatkan balasan dari amalnya kecuali apa yang dia niatkan. Fa inna wa khaira hasallahu khair. Kalau dia mendapatkan kebaikan, hasallahu, dia mendapatkan apa? Kebaikan. Wa inna wa syarran hasallahu syarrun. Kalau dia mendapatkan keburukan, maka dia mendapatkan keburukan pula. Wa laysa hadha takriran mahdha li jumlatil ula. Dan ini bukan hanya sekedar pengulangan saja bagi jumlah yang pertama, jadi kalimat yang pertama, bukan sekedar pengulangan saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini bukan wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu bukan hanya sekedar pengulangan dari kalimat sebelumnya, tapi ini penjelasan. Tadi masih umum, innamal a'malu binniyat, ini masih umum ya. Bahwa amal itu berdasarkan dengan niatnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa balasan seseorang itu berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Kalau yang tadi kaitannya niat dengan amal, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan balasan. Apa yang dia dapatkan dengan niatnya tadi, maka yang dia dapatkan sesuai dengan niatnya. Yaitu apa? Baik yang baik, buruk yang buruk, gitu. Fa inna jumlatul ula dalat ala anna salat amal wasfasadah wa fasadahu bihasabi niyyah al-muqtadiyah li ijadi. Jumlah yang pertama, kalimat yang pertama menunjukkan bahwasanya kebaikan amal dan rusaknya amal tersebut bihasabi niyyah, sesuai dengan niat al-muqtadiyah li ijad, yang niat tersebut mendorong untuk muqtadiyah itu mendorong, atau kemudian konsekuensi daripada niat itu lijadi, untuk mengamal, untuk melakukan amalan tadi, niat yang mendorong untuk melakukan amalan tadi. Jadi jumlah atau kalimat yang pertama adalah bahwa kebaikan amal atau rusaknya amal tersebut sesuai dengan niat, yang kemudian dari niat itu akhirnya muncul amal. Wal jumlatu tsaniyatu dalat ala anna thawabal amil ala amali bihasabi niyyati shalihah. Adapun kalimat yang kedua menunjukkan bahwasanya pahala bagi orang yang beramal tadi ala amalnya, atas perbuatannya tadi, bihasabi niyyati shalihah, sesuai dengan niatnya yang shalihah tadi. Ini harus dibedakan. Yang pertama kebaikan amal dan rusaknya sesuai dengan niatnya. Adapun kalimat yang kedua menunjukkan bahwasanya pahala ambil, balasan ini, balasan dari perbuatannya dia lakukan itu sesuai dengan niatnya. Wa anna iqabahu alaihi bihasabi niyyatil fasidah. Dan juga iqabnya, hukumannya, sanksinya atasnya itu sesuai dengan niatnya yang buruk. yang rusak tadi. Waqad takunu niyyatuhu mubahatan fa yakunu al-'amalu mubahan. Dan terkadang niatnya adalah mubah, maka amalnya mubah juga. Baik, ini niatnya mubah, kemudian amalnya mubah. Fala yasullahu bihi thawabun wala iqabun. Maka dia tidak mendapatkan dengan niat dan amalnya tadi pahala, dan juga tidak mendapatkan hukuman sanksi. Kalau niatnya mubah, kemudian amalnya mubah, maka tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan apa? Sanksi hukuman. Kalau amalnya mubah. Fal amal fi nafsihi, amal, maka amal fi nafsihi, dengan sendirinya maksudnya, maka amal itu sendiri, solahu fasadu, baiknya dan rusaknya, wa ibahatu, dan bolehnya, bihasabi niyati shamilati alaihi al-muqtadiyati liwujudihi. Baik dan buruknya, mubahnya ataupun tidaknya, sesuai dengan niat yang mendorong alaihi atasnya, sehingga memunculkan adanya amal. Nah, amal itu baik buruknya, mubah ataupun tidaknya, itu sesuai dengan niat yang mendorong perbuatan tersebut. Wa thawabul 'amil wa 'iqabuhu wa salamatu bi hasbi niyyati juga. Pahala bagi orang yang melakukannya, dan juga hukuman iqab. Wa salamatuhu, dan selamatnya amal tersebut, itu juga sesuai dengan niatnya. Allati biha saral 'amalu shalihan aw fasidan biha. Yang dengannya, dengan niat tadi, maka amal tersebut menjadi amal yang soleh atau amal yang fasid atau amal yang mubah. Nah, ini ada dua di sini ya. Amal itu hukumnya yang pertama, baik dan buruknya, mubah atau tidaknya, itu sesuai dengan niatnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pahala, mendapatkan pahala ataupun tidak, mendapatkan hukuman ataupun tidak, itu sesuai dengan niatnya juga. Kalau baik dia mendapatkan pahala, kalau buruk maka dia mendapatkan iqabnya. Ini berkaitan dengan niat ikhwahnya. Ini tolong dipahami, ini karena berkaitan dengan banyak hal ya. Ya, berkaitan dengan banyak hal. Yang berkaitan dengan niat itu, tidak ada suatu amal pun selalu disertai dan diawali dengan niat. Baik dan buruknya amal sesuai dengan niat. Pahalanya sesuai dengan niat. Hukuman atau sanksinya sesuai dengan niat. Niatnya baik, amalnya baik, pahalanya baik. Niatnya buruk, maka bisa menjadikan amal tersebut menjadi amal yang buruk. Nah, contohnya apa? Niat yang buruk menjadikan amal yang buruk. Nah, sedekah itu amal baik enggak? Ketika dia niatnya dengan niat yang buruk menjadi amal buruk atau bukan? Mendapatkan adab karenanya. Karena ini termasuk bagian dari beberapa hari riya. Tapi tidak bisa dibalik. Ustaz, kalau niat amalnya buruk kemudian niatnya baik, bisa berubah? Tidak bisa. Niat yang baik, amal juga harus baik, hasilnya baik, berbanding lurus, tidak bisa berbanding terbalik. Allah SWT tidak, inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Niat yang baik, amal yang baik, pahalanya juga baik, begitu. Ya. Kalau pemangkana hijratu ilallah wa rasulih, fa hijratu ilallah wa rasulih. Pemangkana hijratu lidunya yusibuha umrat, yang itu fa hijratu lama hajar ilai. Karena siapa hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena siapa hijrahnya untuk dunia, yang dia dapatkan, atau seorang wanita yang dia nikahi maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan kepada dia. Al-hijratu minal hajari wa huwa tarak. Hajartu fulanan ay taraktuhu. Hajartu fulanan ay taraktuhu. Meninggalkan artinya. Wa taqulu bi tarkil baladil khawfi ila baladil amn. Yaitu dengan apa? Dengan meninggalkan negeri yang menakutkan kepada negeri yang aman. Kal hijrati min Makkah ila al-Habasyah. Seperti hijrahnya para sahabat yang pertama kali hijrah dari kota Makkah ke Habasyah. Wa taqulu min biladil kufri ila biladil Islam. Dan juga hijrah dari bilad dari negeri-negeri kafir ke negeri Islam. Kal hijrati min Makkah ila Madinah. Kalau tadi Makkah negeri yang menakutkan ke Habasyah, negeri yang aman, bukan negeri Islam ya. Dan negeri yang menjamin keamanan mereka. Seperti dari Mekah ke Madinah, dari Bilatul Kufur ke Bilatul Islam. Waqad intahat til hijratu ilaiha fi fathi Makkah. Dan telah habis hijrah ke Madinah. Sudah tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Ya. Dari Mekah ke Madinah tidak ada lagi. La hijrah tepat dari fathi Mekah. Tidak ada hijrah lagi setelah dibukanya kota Mekah. Karena hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah. Karena kota Mekah adalah Bilatul Kufur, sekarang berubah menjadi Bilatul Islam, tidak ada hijrah lagi. Wal hijrah min bilad syirik ila bilad Islam faqiyatun ila qiyamis sa'ah. Ada min hijrah dari negeri yang syirik ke negeri yang Islam, itu bahagia, senantiasa ada. Masih tersisa sampai datangnya hari kiamat. Wa qawluhu fa man kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli ittahada fihi syarat wal jazaa. Fa man kana hijrahnya, pada siapa hijrah kepada Allah dan rasulnya, hijrahnya kepada Allah dan rasul. Ini sama ya, bersatu di dalam makna kalimat ini, syarat dan balasannya. Hijrahnya kepada Allah dan rasulnya, maka balasannya hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Wal aslu ikhtilaf, pada dasarnya syaratnya berbeda ini ya. Walaupun dari si anunya fa mungkara hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul. Ini syaratnya dan fa mungkara ini anunya jumlah syartiyah ini ya. Fa mungkara hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul. Fa arjin fa syartiyah ini. Adapun pada dasarnya berbeda, maksudnya apa? Famankara hijratu illallah wa rasuluh niyatan wa qasdan. Niatnya dan maksudnya hijrah kepada Allah dan rasulnya, niatnya dan maksudnya. Fa hijratu illallah wa rasuluh thawaban wa ajran. Maka balasannya adalah berupa apa? Berupa pembenaran daripada niatnya tadi. Pembenaran daripada niatnya tadi, yaitu apa? Hijrahnya kepada Allah dan Rasul, thawaban wa ajran, balasan dan pahalanya. Waftaraqa. Nah, di sini beda. Kalau tadi pertama niat, ya toh, kemudian berbeda balasannya berupa apa? Ini antara balasan niatnya dan balasannya, maksudnya dan balasannya berbeda. Walaupun sama, dari kalimatnya kan sama toh. Memangkan nanti jiratul Allah wa rasul, jiratul ila Allah wa rasul. Sama kan dari sisi kalimatnya sama ya. Tetapi apa berbedanya di sini? Walaupun aslinya berbeda. Yang pertama adalah apa? Memangkan nanti jiratul ada niatnya, maksudnya, ya. Terus kemudian jiratul ila Allah wa rasul. Ini sebagai balasannya. Yang pertama sebagai niat, yang kedua adalah balasan. Begitu. Di situ. Perbedaannya di sini. Qala Ibnu Rajab Al-Hanbali lamma dzakara sallallahu alaihi wasallam annal a'mala bihasabi niyyat. Tatkala Rasulullah menyebutkan bahwasanya amal itu sesuai dengan niatnya, wa ana khattal amili min amalihi niyyatuhu, bahwa bagian bagi orang yang beramal dari amal dia adalah niatnya. Min khairin aw syarrin, baik itu niat yang baik atau niat buruk. Khatul amil itu kaitannya dengan apa? Dari amal itu sesuai dengan niatnya, baik niat yang baik atau niat yang buruk. Fahatani kalimatani jami'atani wa qa'idatani kulliyatani, maka dua kalimat ini adalah kalimat yang jami'ah, kalimat yang punya makna meliputi banyak hal. Sebagai sebuah kalimat yang merupakan kaidah, sebagai patokan yang menyeluruh, la yakhruju anhuma syai'un, tidak keluar dari dua kalimat ini ya, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu tidak keluar dari dua kalimat ini sesuatu apapun ya. Setiap amal selalu berkaitan dengan ini, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin, amal sesuai dengan niatnya, balasan dari amal itu juga sesuai dengan niatnya. Tidak ada satu pun di antara ibadah yang ada kecuali masuk dalam makna hadis ini. Dzakar ba'da dzalika mitsalan min amsal a'mal. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan setelah itu apa? Permisalan di antara permisalan-permisalan amal. Al-surah wahidah yang bentuknya itu satu. Wa yakhtalifu salahuha wa fasaduha bi ikhtilafin. Bentuknya satu, ini hijrah. Memakan hijrah ila Allah wa Rasulih, hijrah itu. Kemudian satu lagi, memakan li dunia yusibuha, amru adi yakubuha, wa hijrah itu nama hajar. Sama-sama pergi tuh. Yang satu cari ridho Allah, yang satu cari istri, yang satu cari dunia. Ya. Surah Tuhan Wahidah, wa yakhtalfi, solah wa fasadwa, berbeda kebaikan daripada amal tersebut dan fasadnya bi ikhtilafin niat, karena perbedaan niat, karena sebab perbedaan niat, baik dan buruknya itu amal tersebut berbedanya pada niatnya. Wa ka'anna yaqulu sa'al amala hadfi hadzal mithal, seakan-akan Nabi SAW mengatakan bahwa seluruh amal itu berjalan sebagaimana perumpamaan. Bentuknya sama-sama sholatnya. Ini sholat, itu juga sholat. Tapi ketika niatnya berbeda, ini niatnya lillah, satu niat riya. Yang satu fasidah, yang satu apa? Saleha. Seperti itu. Wa qala aidan fa akhbara Nabi SAW anna hadhihi hijrata takhtalifu bi ikhtilafin niyyah wal maqasid biha. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya hijrah ini berbeda disebabkan perbedaan niat dan maksud dengannya. Faman hajar ila darul Islam hubban lillah wa rasulih, pada siapa yang berhijrah ke darul Islam karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, rahabatan fi ta'allumi dinil Islam, dan dalam rangka apa? Mencari bersemangat dalam mempelajari agama Islam, wa idhari dinihi, dan untuk menampakkan agama, haitsu kana ya'jisu anhu, di mana dulunya dia tidak mampu, ridar syirik, fahada huwal muhajir ilallah wa rasulullah haqqan, maka inilah dia yang disebut dengan muhajir ilallah wa rasulullah haq yang sebenarnya. Wa kafahu syarfan wa fakhran anna wa hasallallahu manahu min hijrati ilallah wa rasulullah, cukuplah bagi dia syarfan, kemuliaan dan sanjungan bahwasanya hasalallahu, dia mendapatkan apa yang dia niatkan, min hijrati ilallah wa rasul, dari hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Walihadal makna qtasara fi jawabi hadha syarat ala i'adati bilabdi, dan makna ini qtasara fi jawabi hadha syarat ala i'adati bilabdi, maka karena sebab ini, karena sebab makna ini, maka Rasulullah mencukupkan dalam menjawab syarat tadi dengan mengulang lafadznya, Kembangkan hasratu ilallah wa rasul, hasratu ilallah wa rasul. Diulangi itu kalimat. Nah, diulangi kalimatnya. Itu Rasulullah mencukupkan, enggak perlu kembangkan hasratu ilallah wa rasul, balasan hasratnya adalah Allah dan Rasulnya. Cukup dengan pengulangan itu untuk meringkas kalimat. Li'anna husul manawu bi hijratihi nihayatul matlub fi dunya wal akhirah. Karena apa? Apa yang dia dapatkan dari apa yang dia niatkan dengan hijrahnya itu adalah nihayah, tujuan yang dicari di dunia dan akhirat. Yaitu kepada Allah dan Rasulnya itulah tujuan yang paling dicari. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.